Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ikhwani fillah a'azani Allah wa iyyakum, kita masih di bab al-muraqabah. Qala Abu Zakaria Yahya bin Saraf an-Nawawi rahimahu ta'ala fi kitabihi رياض الصالحين باب المراقبة حديث الرابع عن أنس رضي الله عنه قال إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر قولا نعودها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات رواه البخاري وقال الموبقات المهلكات. Hadis berikut adalah asar Anas radhiyallahu anhu. Anas mengatakan, innakum lata'amaluna a'malan, kalian akan melakukan suatu amalan, amalan bisa amalan kaulian ataupun amalan perbuatan jawari. Kalian pasti akan melakukan satu amalan, kata Anas. Ya adaqqu fi a'yunikum minasy'ar. Di mata kalian perbuatan itu kalian anggap lebih lembut, lebih ringan, lebih tipis daripada asy'ar, daripada rambut. Kuna na'uduha ala ahdi Rasulullah SAW minal mawbiqat. Sementara kami dulu di zaman Rasul, artinya para sahabat di zaman Rasul, melihat perbuatan itu, menganggap perbuatan itu sebagai perbuatan yang mawbiqat, akan menghancurkan, akan membinasakan. Al-mawbiqat, al-muhlikat. Artinya perbuatan itu adalah perbuatan yang akan menghancurkan atau membinasakan. Ikhwan fillah a'azani Allah wa iyyakum. Ini adalah ucapan Anas bin Malik. Anas sebagai murid Rasul alaihi salatu wasalam telah melihat perbuatan-perbuatan manusia setelah zaman Rasul. Mereka berbuat entah itu ucapan, entah perbuatan dari anggota badan yang di mata mereka itu adalah perbuatan yang ringan, tidak bermasalah, enteng. Sementara para sahabat radhiyallahu anhum melihat itu di zaman Rasul alaihi wasallam perbuatan yang akan mengantarkan dia kepada kehancuran, arti ke neraka jahannam, na'udzubillah min dzalik. Artinya, kalian pasti akan bermudah-mudahan di dalam sesuatu perbuatan yang kalian anggap perbuatan itu khafifah, ringan dianggapnya di mata kalian. Sementara para sahabat menganggapnya itu adalah satu perbuatan besar. Inilah kondisi di zaman setelah Rasul alaihi salatu wassalam. Hadis ini diletakkan di bab al-muraqabah karena di situ ada pembahasan kunna na'uduha ala ahdi Rasulullah SAW minal mawfiqat. Sementara kami, yaitu para sahabat, melihat perbuatan itu adalah perbuatan yang mawfiqat. Besarnya muraqabah para sahabat radhiyallahu anhum terhadap perbuatan-perbuatan dia. Dia merasa bahwa perbuatan mereka selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat innakum lata'ammaluna a'malan hiya adaqqu fi ayunikum min asy-sya'r, ini adalah kondisi manusia yang muraqabahnya kurang. Sementara seharusnya adalah kunna na'uduha ala ahdi Rasulullah min al-mawdiqat. Ini menunjukkan apa? Muraqabah para sahabat radhiyallahu anhum dalam perbuatan-perbuatan mereka. Mereka merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka menjaga perbuatan-perbuatan itu, perbuatan-perbuatannya. Mari kita lihat apa yang disyarahkan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Beliau mengatakan Anas bin Malik minal mu'ammirin. Anas, kata beliau, termasuk orang yang Allah berikan usia panjang. Fabaqiya ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam hawali 90 sana. Dia hidup setelah Nabi sallallahu kurang lebih 90 sana. Kurang lebih 90 tahun setelah Nabi meninggal. Menunjukkan usia beliau sangat panjang sekali. Sehingga bisa melihat kondisi apa yang terjadi di zaman Nabi, apa yang terjadi setelah zaman Nabi. Beliau mengikuti kondisi itu. Perubahan-perubahan yang ada, beliau melihat. Fataghayyatul umur fi ahdihi radhiyallahu anhu wa ikhtalafat al-ahwalun nas wa saru yatahawanuna fi ba'd al-umur al-'azimah fi ahdi sahabah radhiyallahu anhum. Dia mengatakan, di zaman Anas bin Malik terjadi perubahan-perubahan. Adanya perbedaan kondisi manusia dibanding di zaman Rasul alaihissalatu wassalam. Di zaman itu, manusia telah bermudah-mudahan di beberapa perkara yang besar. Maka Anas bin Malik melihat keprihatinan itu di zaman itu. Padahal yang beliau maksud adalah zaman itu adalah zaman tabi'in. Yang mereka masih bertemu dengan para sahabat terlanggung. Murid-murid para sahabat. Di zaman murid-murid para sahabat. Melihat kondisi perubahan yang ada, maka Anas merasa prihatin, lalu memberikan nasihat kepada mereka, innakum lata'amaluna a'malan hiya adaqa fi a'yunikum minasy'ar kunna na'uduha ala ahdi Rasulullah minal mawfiqah. Kalian telah melakukan satu perbuatan. Perbuatan itu di mata-mata kalian, di anggapan kalian adalah lembut, tipis, ringan, tidak berarti. Melebihi daripada rambut. Sementara kita dulu menganggapnya, di zaman Rasul, perbuatan yang kalian lakukan sekarang ini seperti al-mawtiqat. Perbuatan yang menghancurkan. Kalau Anas berbicara ini di zaman itu, bagaimana kira-kira kalau Anas hidup di zaman kita sekarang, melihat apa yang kita lakukan. Setelah Syekh menerangkan tentang Anas bin Malik, kenapa Anas bin Malik berbicara seperti itu? Lalu Syekh Utsaimin memberikan beberapa contoh yang sebagian orang bermudah-mudahan. Misal, salatul jamaah faqad kana sahabah radhiyallahu anhum la yatakhallaf ahad anha illa munafiq aw maridin ma'zur. Misalkan salat jamaah. Saya mencontohkan salat jamaah. Dulu zaman sahabat radhiyallahu anhum tidak ada yang menyelisihi, artinya tidak ada yang meninggalkan sholat jamaah kecuali mereka munafik atau orang sakit ada uzur. Tidak ada seorang pun yang menyelisihinya. Tidak ada seorang pun yang tidak melakukan sholat jamaah di masjid. Di zaman sahabat radhiyallahu anhum. Akan tetapi setelah itu mulai ada manusia meninggalkan sholat jamaah. Menganggap sholat jamaah itu perkara yang enteng, perkara yang ringan. Dalam sunnah menganggapnya seperti itu. Sementara di zaman zaman sahabat mereka sangat menjaganya. Walakin nastahawanu biha wa lam yakunu ala ma kana alaihi sahabah fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia di zaman itu bermudah-mudahan terhadap salat jamaah. Mereka tidak seperti apa yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum di zaman Nabi sallallahu alaihi Bal innan nas fi ahdina saru yatahawanuna bi salati nafsiha la bi salatil jamaah faqat. Lalu Syekh rahimahullah menggambarkan apa yang ada di zaman kita sekarang ini. Bahkan kata Syekh, orang di zaman sekarang ini bermudah-mudahan terhadap salat itu sendiri, bukan salat jamaahnya saja. Bahkan sholatnya sendiri, sholat aslinya itu sendiri, mereka telah bermudah-mudahan untuk meninggalkannya. Fala yusallun, au yusalluna wa yatrukuna au yuakhiruna shalah an waqtiha. Sebagian orang telah meninggalkan sholat. Sebagiannya kadang sholat, kadang meninggalkan. Sebagainya lagi, bermudah-mudahan terhadap waktu sholat, artinya mengakhir-akhirkan sholatnya. Au yuakhiruna sholah an waktiha. Mereka mengakhir-akhirkan, melambat-lambatkan sholatnya. Kullu hadhil a'mal yasirah inda ba'dan nas. Perbuatan-perbuatan ini sebagian di mata sebagian orang adalah masalah yang ringan, enggak ada masalah. Lakinnaha fi ahdi Nabi sallam wa sahabah kanat tu'addu minal mubiqat. Akan tetapi di zaman Rasul atau zaman para sahabat, perbuatan ini adalah perbuatan yang akan menghancurkan. Wa kadzalika al-ghash fi ahdi Nabi sallam. Qala man ghassa falaysa minni. Contoh kedua setelah sholat adalah perbuatan curang. Di zaman Nabi alaihissalam, Nabi mengatakan man ghassa falaysa minni, siapa yang berbuat curang bukanlah dari golonganku. Kalau bukan dari golongan Nabi, terus golongan siapa? Lakin undur ila nas al-yawm tajidu an al-ghash indahum ahwan min al-kathir min al-asya. Kata Syekh lagi, lihatlah manusia di zaman sekarang ini, kita dapati mereka berbuat kecurangan-kecurangan. Kecurangan itu di mata mereka ahwan min al-kathir min al-asya, lebih ringan daripada yang lainnya. Curang itu dia tidak menganggap suatu perbuatan yang jelek. Bal inna ba'dhum wal iyadu billah ya'uddu al-ghash min asy-syatarah fil bai' wasyira' wal 'uqud. Bahkan yang lebih parahnya, sebagai manusia melihat bahwa ghasy itu bentuk dari kepandaian dalam jual beli atau dalam perjanjian. ويرى أن هذا من باب الحذق والذكاء. Dia menganggapnya perbuatan curang yang dilakukan adalah perbuatan jeli dan pintar. Apa yang dilakukan itu? Kejelian dan kepandaian, kelebihan merupakan kehebatan dia. Sehingga ketika melakukan kecurangan demi kecurangan, ya mereka melihat inilah kepandaian saya, kehebatan saya. Sehingga orang yang tertipu tidak merasa tertipu ketika itu. Nas'alallah al-afiyah. Ma'ana Nabi SAW, tabarra' minal insan al-zi yagush nas. Padahal Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis dikatakan, man rasha falaysa minni. Nabi berlepas diri dari orang-orang yang melakukan kejahatan perbuatan nipu atau apa berbuat curang kepada manusia. Nabi telah berlepas diri dari orang-orang yang berbuat terus kecurangan itu. Sementara di zaman kita ini adalah dianggap bukan bagian al-mubiqah yang akan menghancurkan. Wa min dzalika al-kadzib. Yang lainnya, contoh yang lainnya dari Syekh adalah al-kadzib, kedustaan. Banyak orang berbuat dusta tidak merasa bahwa perbuatan itu merupakan mubiqah. Baik dusta dalam masalah yang serius atau dusta dalam masalah yang masalah-masalah bercanda. Wahuwa min asya' al-azimah fi ahdi sahabah radhiyallahu anhum fayarawnahu min al-mawbiqat al-kadhib, kedustaan. Ini salah satu perbuatan yang besar di zaman sahabat yang mereka melihat perbuatan dusta itu, melihatnya sebagai perbuatan yang akan menghancurkan dirinya, artinya mengantarkan ke neraka jahannam wal'iyadzu billah. Lakinnahu inda kathir minan nas ya'udduhu amran hayyinan. Akan tetapi di zaman sekarang manusia melihatnya, menganggapnya bahwa perbuatan dusta adalah perbuatan yang ringan, yang remeh, yang tidak ada masalah. Dianggapnya sebagai sesuatu yang tidak ada masalah. Bahkan mereka menganggap, sebagian orang menganggap bahwa dusta itu ya bumbu atau kembangnya dari pergaulan. Fatajidu yakdibu wa la yubali bil kadib. Ma'ana Nabi SAW qala la yazalu rajul yakdibu wa yataharrul kadib hatta yuktab indallahi kadzaban. Karena mereka menganggap bahwa perbuatan dusta itu perkara yang ringan, karena mereka menganggap bahwa perbuatan dusta itu perkara yang remeh, tidak ada masalah, dan dianggapnya sesuatu yang lazim, hal yang biasa saja dalam pergaulan, maka mereka melakukan perbuatan dusta tanpa peduli dengan apa yang didustakan. Padahal Nabi alaihissalam telah berkata dalam masalah dusta ini, la yazalu rajul yakdib wa yataharrul kadib. Seseorang itu akan terus berdusta dan bersemangat melakukan kedustaan hatta yuktab indallahi kadzdzaban, sampai akhirnya gara-gara dia berdusta, maka tertulis di sisi Allah sebagai seorang pendusta wal'iyadzu billah, digelari oleh Allah. Yang menggelar itu Allah Subhanahu wa taala, karena dia bermudah-mudahan dengan dusta, dusta dan dusta, akan digelari oleh Allah kadzaban. Sementara dia melakukan dustanya itu, dianggap remeh. Ketika dia berbuat dusta, dianggap remeh, ternyata perbuatan dusta itu akan mengakibatkan dia dicap oleh Allah sang pendusta. Dilabeli oleh Allah, digelari oleh Allah sebagai sang pendusta. Ini adalah bukan gelar kemuliaan, tapi gelar kehinaan. Kalau gelar kehinaan, pasti akan mengantarkan dia ke neraka jahanam wal iyadz billah. Maka kita lihat banyak sekali perbuatan-perbuatan lain yang sesungguhnya itu perbuatan yang tercela, ghibah, misalkan yang lainnya. Tetapi di mata manusia, dianggap hal yang biasa. Namimah, perbuatan tercela, dianggap oleh sebagian orang hal yang biasa. Uququl walidain, perbuatan durhaka kepada orang tua. Tapi berapa banyak orang di antara kita menganggapnya itu satu perbuatan biasa saja. Loh, saya itu berbicara keras kepada orang tua saya, memang orang tua saya biasa. Enggak masalah kok. Orang tua enggak masalah atau tidak masalah, agama telah menetapkan bahwa engkau jangan sampai berbuat kasar kepada kedua orang tua. Begitu pula riba, telah banyak yang dilakukan oleh orang berbuat riba dianggapnya hal yang biasa. Kalau saya tidak berbuat riba sekarang, lalu kapan saya punya rumah? Kalau saya tidak melakukan riba sekarang, kapan saya punya kendaraan? Inilah kenyataan yang ada di masyarakat dalam bermuamalah mereka. Banyak hal-hal yang sesungguhnya para sahabat radhiyallahu anhum dulu melihat bahwa itu adalah perbuatan tercela, mawbiqat, yang akan menghancurkan, tapi banyak orang melihat hal yang biasa-biasa saja. Bahkan kalau tadi berdusta untuk sesuatu yang sifatnya dunia, banyak orang yang buat berdusta untuk membenarkan dirinya atas perbuatan kesalahannya. Sehingga dia menuduh orang, mengatakan orang itu telah berdusta, padahal asalnya dia berdusta. Dia telah berdusta. Orang lain menerangkan kedustaannya dia. Di zaman sekarang banyak sekali orang mengatakan yang benar dikatakan dusta. Untuk membela kedustaannya, dia menuduh orang lain dengan perbuatan dusta. Artinya semua perbuatan-perbuatan ini, dari contoh-contoh di atas tadi, banyak manusia tidak menganggap bahwa perbuatan-perbuatan itu atau tidak peduli dengan perbuatan-perbuatan itu adalah perbuatan yang akan mengantarkan dirinya ke apa situasi mawbiqah yang akan menghancurkan dirinya. Maka kata Syekh, farubama yakdzibu fi umur akhtar fayajidu ma alaihi linnas aw yad'i ma laysa lahu wa yuhakahum wa yuhakimuhum indal qadhi wa yakhlif ala dhalika fa yakunu wal iyad billah mimman yalqi Allah wa huwa alaihi qadban ila ghairi dhalik min al masail allati ya'udduha sahabah min al muhlikat. Bisa jadi manusia di zaman sekarang ini, dia berdusta dalam masalah-masalah yang cukup berbahaya, maka didapati di manusia, orang yang menuduh orang lain, apa yang tidak ada pada diri orang lain itu. Sehingga ketika naik ke qadhi, si qadhi menghukumi orang itu karena yang menuduh berani bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Berani bersumpah atas nama Allah, wallahi bahwa si fulan telah melakukan demikian, demikian, demikian. Atau membawa nama Allah, bahwa si fulan telah melakukan buhtan, berbuat dusta, padahal tidak dilakukan oleh orang itu. Ini dusta di atas kedustaan. Maka orang-orang seperti ini, waliyadzubillah, akan menjadi orang yang ketika berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya. Walakin ikhtalafu fasarat fi a'yunihim adak minasya'ar. Manusia sekarang telah menyelisihi para sahabat. Yang sahabat melihat bahwa masalah-masalah itu adalah bagian dari perkara yang muhlikat. Manusia telah menyelisihi mereka, para sahabat radhiyallahu anhum. Sehingga amalan-amalan yang dicontohkan tadi di atas, di mata mereka, adak minasya'ar. Lebih lembut, lebih ringan, lebih enteng daripada rambut. Kalau antum lihat rambut, sangat ringan sekali. Sulit untuk, bahkan sebagian sulit untuk dilihat. Sehingga ketika mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang muhlikat tadi, dianggap bukan masalah, tidak nampak. Kata Syekh, وَذَلِكَ أَنَوْ كُلَّمَا قَوِيَ الْإِيمَانِ عَظُمَتْ مَعْصِيَةٍ إِنْدَ الْإِنْسَانِ وَكُلَّمَا ضَعْفُتَ الْإِيمَانِ خُفَّتْ الْمَعْصِيَةِ فِي قَلْبِ الْإِنْسَانِ. Ini adalah kaidah yang saya katakan. Tambah kuat iman seseorang, maka maksiat di hadapan dia tambah besar. Tambah merasa, tambah semakin penilaian dia terhadap maksiat itu makin besar. Dia tambah takut kepada dia. Kalau imannya kuat, semakin kuat iman seseorang, maka melihat kemaksiatan adalah perbuatan yang besar yang akan menghancurkan dirinya. Sebaliknya, tambah lemah iman seseorang, kemaksiatan di kalbu dia dianggap enteng. Waro'aha amrun hayyinan yatahawanu wa yatakasal an wajib wala yubali. Maka dia menganggap enteng semua itu perkara ringan. Dia menganggap dia semakin bermudah-mudahan terhadap perbuatan itu. Bahkan kalau perkara-perkara yang wajib, dia semakin bermalas-malasan melakukannya. Tidak peduli dia melakukan apa, meninggalkan itu. Kenapa? Li'annahu dha'iful iman. Karena sebabnya adalah iman mereka adalah dha'if. Ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum, dari ucapan Anas bin Malik ini kita bisa mengambil faedah yang pertama, bahwa istighfar bidzanbi yadullu ala qillatil khasyah min Allah taala, wa ala al-aks man istadama fa innahu yadullu ala kamal khasyah wa azamal muraqabah lillahi taala. Ketika seseorang menganggap remeh, menganggap ringan terhadap dosa, menunjukkan kecilnya rasa takut dia kepada Allah. Al-khasyah itu kecil sekali. Rasa takutnya sangat ringkih, sangat lemah. Sebaliknya, kalau perbuatan-perbuatan dosa di mata dia besar, dia sampai dia takut, itu menunjukkan kesempurnaan khasyahnya dan menunjukkan besarnya muraqabah lillah ta'ala. Perasaan diawasi ala Allah, perasaan bersama Allah itu besar. Yang kedua, di dalam hadis ini atau asar ini ada ajakan untuk kita menjauhi perbuatan-perbuatan muhaqqarat wa shagha'ir dzunub, karena di dalam dosa-dosa kecil termasuk perkara yang mukhlikat. Karena Nabi alaihi wasallam mengatakan iyyakum muhaqqaratid dzunub fa innaha tajtami' 'alal mar'i fa yuhlikahun. Hati-hati kalian terhadap perbuatan dosa-dosa kecil. Karena banyak orang meremehkan dosa kecil. Sesungguhnya dosa kecil itu kalau terkumpul pada seseorang, dia akan menghancurkannya. Dosa kecil walaupun kecil, kalau terkumpul besar banyak, akan menjadi penghancur di manusia itu. Di dalam ayat surat Al-Ahzab ayat 36 Allah mengatakan wa man ya'tillah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah sesat dengan sesat-sesatnya. Berbuat dosa besar ataupun kecil, ada perbuatan maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka mengantarkan kepada kesesatan. Yang ketiga, hadis ini menunjukkan kamal muraqabatus sahabah radhiyallahu anhum lillahi azza wa jal. Di dalam hadis ini menunjukkan bahwa para sahabat sangat sempurna rasa muraqabahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan menunjukkan pula kamal istihya'u minhu. Menunjukkan sempurnanya rasa malu mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala rasa muraqabah selalu ada pada diri kita, sehingga kita bisa menghindari perbuatan-perbuatan yang akan menghancurkan kita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.